Ya. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan masalah apa? Dengan masalah tawakul, masalah tawakal. Ya. Baik. Di pembahasan tawakal ini ada tiga pembahasan. Yang pertama ta'rifut tawakul, definisi tawakal. Ya, kalau bahasa Indonesianya tawakal ya, kalau bahasa Arabnya tawakul. Yang kedua aqsamut tawakul, bentuk-bentuk tawakul atau tawakal. Yang ketiga tafsirul ayataini fihi ma anna tawakkula ibadatun. Tafsir dua ayat yang disebut oleh penulis, pada dua ayat ada dalil bahwa tawakal adalah apa? Adalah ibadah. Tawakal itu secara definisi artinya sidqu at-tafwid wal-i'timad ala Allahi, ketulusan di dalam menyerahkan segala urusan kepada Allah dan ketulusan dalam bersandar kepada Allah. Ya. Wa idhari al-ajiz wal-istislamilah, dan dia tampakkan kelemahannya dan berserah diri kepada Allah. Ini tawakal namanya. Ketulusan dalam menyerahkan diri dan bersandar kepada Allah. Dia berserah diri kepada Allah dan apa? Menampakkan kelemahannya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dengan tawakal. Iya. Dan tawakal ini didahulukan oleh penulis sebelum menyebut inabah. Karena inabah memang itu kedudukan setelah tawakal. Jadi tawakal dulu baru inabah. Kalau ada tawakalnya baru dia dikatakan sebagai apa? Sebagai inabah. Ya, sebab tawakal itu wasilah menuju kepada inabah. Hakikat dari tawakal itu ada tiga hakikat pada tawakal. Yang pertama, bersandarnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bersandarnya hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Iya. Kemudian yang kedua, dia mengambil sebab. Dia melakukan sebab. Kemudian yang ketiga, dia tidak melihat kepada sebab setelah dia dapatkan apa yang dia cari. Itu hakikat dari tawakal. Ya, kalau misalnya orang tawakal dalam berobat, dia sakit ya berobat. Bagaimana dia tawakal yang benar? Pertama dia sandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sakit ini ya. Bagaimana seorang sakit bertawakal kepada Allah? Pertama disandarkan sakitnya kepada Allah. Dia berserah diri. Ya, disitulah ketulusannya berserah diri. Dia tampakkan kelemahannya. Dia bersandar penuh kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia jalani sebab. Orang sakit perlu sebab sembuh kan begitu. Dia berobat ke dokter. Iya. Karena itu Nabi perintah berobat. Tadawau ibadallah. Berobatlah hamba-hamba Allah. Iya. Karena itu dalam hadits Umar bin Khattab dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqut tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Iya. Bagaimana burung diberi rezeki? Dia duduk saja di sarangnya? Hah? Tidak ada ceritanya burung cuma duduk di sarangnya. Terus datang rezekinya. Karena itu di kelanjutan hadis dikatakan dia pergi di waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, kembali di waktu sore dalam keadaan sudah penuh perutnya. Jadi dia keluar mencari rezeki, itu mengambil sebab namanya. Mengambil sebab. Jelas ya? Tawakal itu tidak mesti dia punya simpanan. Ya burung itu tidak ada perbendaharaan hartanya. tidak ada gudang makanannya. Apalagi rekeningnya di bank, tidak ada dia punya rekening di bank. Ya. Tapi disebut tawakal. Karena dia ada upaya. Ada upaya. Jelas ya? Nah, jadi mengambil sebab itu namanya tawakal. Dan itu sudah Allah tentukan dalam kehidupan. Nabi Nuh alaihi salam ketika akan diselamatkan bersama kaumnya, disuruh membuat apa? Buat perahu, sebab supaya bisa selamat. Nah, itu harus mengambil sebab memang. Allah maha mampu menyelamatkan tanpa buat perahu. Apa sulitnya bagi Allah? Iya. Tapi itu sudah ditentukan, digariskan dalam kehidupan. Harus mengambil apa? Mengambil sebab. Iya. Maryam ketika akan melahirkan, suruh melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, diperintah untuk menggerakkan dari ranting atau dahan kurma itu supaya berjatuhan. Ya, rutop-rutop kurma-kurma basah. Ya, kurma itu sebenarnya dipukul dari bawah pun tidak jatuh buahnya itu. Tapi disuruh mengambil sebab. Itu kan sebab untuk apa? Jatuh. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau berperang pakai baju besi, masuk ke Mekah pakai topi besi. Nah, ini semuanya mengambil apa? Mengambil sebab namanya. Baik. Jadi itu tawakal. Iya. Itu namanya tawakal. Ada di dalam sebuah riwayat ya, sebenarnya haditsnya ada pembahasan di kalangan ulama ahli hadits, ada yang melemahkan, tapi maknanya bagus bagi pelajaran. Jadi ada yang datang ke masjid, dia berkendaraan. Begitu sampai ke masjid, kendaraannya dia lepas. Ya. Dikatakan, kenapa kamu lepaskan kendaraanmu? Katanya, saya tawakal kepada Allah. Ya. Maka dalam hadis dikatakan oleh Nabi kepadanya, ikat dulu kendaraanmu. Setelah ikat, kamu baru tawakal. Ya. Baru tawakal. Jadi dia tempuh dulu sebabnya, baru setelah itu apa? Disebut tawakal. Iya. Dia mau selamat misalnya, saya selamat. Ya, pergi naik motor. Saya tawakal kepada Allah supaya tidak ditabrak. Ya, tapi begitu dia jalan, dia jalannya bukan di jalan yang dilewati orang, dia pakai jalan orang yang lain seberang ya. Ya. Harusnya di jalur kiri, diambil di jalur apa? Jalur kanan. Oh, saya tawakal kepada Allah. Enggak mungkin dia selamat. Ya. Itu enggak mengambil sebab namanya. Jelas ya? Baik. Nah, ini yang kedua dari tawakal. Yang ketiga tadi dalam berobat, kalau dia sudah berobat misalnya dia sembuh, jangan dia bilang, oh ini karena obatnya bagus, oh ini karena. Enggak, dia sandarkan semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semata anugerah dari Allah, dialah yang memberikan kesembuhan. Nah, inilah hakikat dari apa? Hakikat dari tawakal. Baik. Ada pembahasan-pembahasan lainnya seputar tawakal. Ya, dalam kedetailan-kedetailan ibadah. Ini pembahasan-pembahasan ini sebenarnya terkait dengan amalan hati. Kita ada satu buku khusus ya, kita akan kaji nanti. Akan datang insyaallah taala. Ada Manzuma As-Sair ila Allahi wa Daril Akhirah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Itu terkait dengan amalan hati, ada masuk banyak pembahasan termasuk tawakal ini. Ya, baik. Kemudian bentuk-bentuk dari tawakal. Ya. Bentuk-bentuk dari tawakal. Tawakal itu kalau disebutkan pada bentuk-bentuknya, ya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada 4 bentuk tawakal. Ya. Yang pertama adalah bersandar kepada Allah. Inilah yang kita bahas tadi ya, dari kesempurnaan keimanan tadi dan dari amalan hati yang sangat agung, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita bahas tadi. Yang kedua dari tawakal, ada namanya tawakkalusir. Tawakkalusir. Ini sama dengan khaufusir itu tadi. Tawakkalnya tapi, sini bentuk tawakkalusir. Dia bersandar kepada orang yang sudah mati dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Iya. Seperti dia bersandar kepada seorang yang dikubur, kepada seorang wali yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka ini syirik akbar. Ini masuk ke dalam syirik akbar. Baik, yang ketiga dari bentuk tawakal. Iya. Adalah dia bertawakal kepada orang lain pada apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang itu, tapi dia merasa tingginya derajat orang tersebut dan rendahnya derajat dia. Iya. Rendahnya derajat dia. Maka ini bentuk dari syirik asghar. Karena kuatnya ketergantungan hati dan bersandar kepada itu tadi. Baik. Ini masalahnya diperhatikannya dengan detail. Ada sekarang orang dia bersandar kepadanya dalam rezekinya. Dia lihat orang ini, dia punya kedudukan yang tinggi. Tanpa orang ini dia tidak bisa seperti itu. Ya, maka ini bentuk dari syirik apa? Syirik asghar. Karena dia sangat kuat bergantung kepada orang tersebut. Adapun kalau orang tersebut cuma sebagai sebab saja, dia bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah, itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena biasa ya seorang misalnya, dia ada sebuah bisnis, ada orang-orang tertentu kadang, ya kepala kantor kah, dia pemegang kebijaksanaan atau apa, itu memang wajar ya seorang bersandar kepadanya. Ya, tapi masalah kekuatan sandaran hati, kalau dia terlalu bersandar kepada orang ini, dianggap derajatnya sangat tinggi berlebihan dan dia sendiri menafikan kedudukannya, merasa sangat rendah, maka ini bisa masuk ke dalam syirik asghar. Jelas ya? Baik. Tapi kalau dianggap itu sebagai sebab biasa, hanya sebagai sebab, dia tetap bersandar kepada Allah, maka ini enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, ini yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ini lebih cocok disebut sebagai tawkil, dia wakilkan. Ya, dia wakilkan orang lain untuk mengerjakan apa-apa yang ingin dia kerjakan. Ini disebut oleh Syekh di sini ya. Cuma ini cocoknya disebut dengan nama apa? Tawkil, diwakilkan. Iya, dan mewakilkan itu boleh saja. Diwakilkan orang lain mengerjakan pekerjaannya. Diwakilkan orang lain mencari hajatnya. Seperti Nabi Yakub, diwakilkan anak-anaknya mencari Nabi Yusuf. Kan begitu. Tawkil gak ada masalah. Nabi wakilkan sejumlah sahabat menjaga sedekah, ya, memimpin sebagian wilayah. Diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembeli sembelihannya. Ini tawkil. Tawkil yang seperti ini tidak ada masalah. Baik. Jadi ini empat jenis tawakal di dalam penjelasan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Baik, selesai tentang tawakal. Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Ar-raghbatu war-rahbatu wal-khusyuk. Raghba, harapan. Rahba, rasa takut. Dan khusyuk. Ya, ini tiga ya. Ada dua pembahasan di sini. Ta'rif ar-raghba war-rahba wal-khusyuk. Definisinya apa? Kemudian yang kedua, tafsir ayat surah Al-Anbiya yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebagai dalil. Ya, ar-raghba itu dari sisi definisi, dia adalah talabul wusuli ila syai'il mahbub. Ya. Mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Iya. Baik. Bedanya apa dengan roja? Hah? Roja juga kan tadi mirip seperti itu kan? Iya. Apa tadi definisi roja? Hah? Iya. Kita tadi sebutkan definisi roja ya. Bahwa roja itu adalah ar-ragba dan at-tama. Semangat, ketamakan, keinginan untuk mencapai sesuatu yang apa? Diharapkan. Itu roja. Kalau ar-raghaba, dia mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Ya, ada perbedaannya kelihatan? Hah? Ya dari sisi mengharap sama-sama harapan, betul kalau dia dinikah. Tapi ada perbedaan. Kalau raja itu dia ketamakan, harapan, keinginan. Ya. Tapi kalau ragba, dia sama keinginan, tapi bedanya ragba ini dia menempuh jalan untuk ke sana. Ada jalan yang ditempuh ke sana. Jelas ya? Itu yang membedakannya antara dua hal. Jadi misalnya iya. Misalnya seorang ingin masuk surga. Semangatnya dia, ketamakannya ingin masuk surga, ini disebut apa? Disebut raja. Iya. Sekarang dia semangat masuk surga. Dia beramal saleh untuk masuk surga. Nah, amalan saleh dia, semangat beramal saleh untuk masuk surga ini disebut apa? Nah, ini disebut ragoba. Nah, itu yang membedakannya. Jelas ya? Ya, kalau dari sisi mana memang bahasa Indonesia seperti itu. Targib, tarhib ya. Targib itu memang kalau bahasa targib kita diberikan anjuran kepada amalan-amalan soleh untuk mendekatkan kepada rahmat Allah. Kan begitu. Kepada surga Allah. Itu targib. Baik. Jadi ini perbedaan antara ragba dan apa? Ragba dan roja. Iya. Baik. Jadi sekali lagi kalau roja itu toma, ketamakan. Kalau rogba itu permintaan, apa namanya, pencarian. Pencarian. Ya. Jadi kalau dihasilkan berarti rogba itu adalah buah dari apa? Buah dari roja. Dia ada ketamakan, rogbanya, tamaknya ini membuat dia melangkah untuk apa? Untuk mencarinya. Untuk mencarinya. Iya. Karena itu bahasanya di wejangan kepada Nabi Muhammad, fa idza faraghta fansab, terus wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu engkau ragbah. Dipakai bahasa apa? Ragbah. Karena di situ bukan sekedar berharap saja, harus ada amalan yang kamu lakukan untuk menuju kepada Rabbmu, engkau berharap. Jadi harapan bukan sekedar harapan, harapan disertai dengan apa? Disertai dengan amalan. Baik, ini ar-raghabah. Berikutnya ar-rahbah. Ar-rahbah juga rasa takut. Iya. Rasa takut. Ya, dia sama ya dengan raja tadi. Kalau khauf, ya. Raja itu sama dengan raghbah. Kalau rahbah itu sama dengan khauf. Ya. Mirip ya dengan khauf. Khauf itu kan rasa takut ya. Dia lari kepada sesuatu yang dia tidak senangi pada masa mendatang. Iya. Kalau rahbah sama seperti itu. Cuman rahbah ini disertai dengan amalan. Dia ada amalan yang membuat dia kelihatan larinya dari hal yang dia tidak senangi itu. Iya. Baik. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ini Ibnul Qayyim ya luar biasa, beliau bahasakan amalan-amalan hati itu seakan-akan beliau melihatnya. Jadi beliau bahasakan dengan bahasa-bahasa yang Masya Allah sangat jelas sekali. Kata beliau, ar-rahba itu adalah al-im'an fil harbi minal makruh. Rahba, ini rahba ya, pembahasan rahba, rasa takut. Itu adalah dia memperhatikan dengan seksama bagaimana dia lari dari hal yang tidak baik, hal yang jelek. Jadi kalau dia perhatikan seksama ini bukan cuman sekedar dia takut saja, tapi dia cari jalannya untuk lari, menghindarinya. Iya, dia cari dari amalan-amalan yang menghindari dia dari apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan itu tadi. Nah, ini ar-rahba. Sebagaimana kata beliau, wahiyya diddur ragba. Dan ini di rahba ini lawan dari apa? Ragba. Begitu saja cara mendefinisikannya sebenarnya. Kadang sederhana kalau kita definisikan. Khauf lawannya adalah apa? Roja. Ragba lawannya adalah apa? Rahba. Atau rahba lawannya adalah ragba. Jadi kalau ragba tadi dia ketamakan disertai dengan amalan. Berarti rahba kebalikannya. Dia adalah kekhawatiran disertai dengan apa? disertai dengan amalan untuk menghindari apa yang dia khawatirkan. Baik, jadi demikian. Ya, jadi tampak dari sini bahwa apa ar-raghbah dan ar-rahbah ini dibangun di atas kesabaran. Ya, dibangun di atas kesabaran. Karena untuk hal tersebut dia perlu menanggung ya segala kesulitan di dalamnya. Maka pasti dia dibangun di atas kesabaran. Nah, ini selesai pembahasan ar-raghbah dan ar-rahbah. Apa itu al-khusyu'? Al-khusyu' adalah ad-dillu li'adhamatillahi. Dia merendah kepada keagungan Allah. Iya. Dan khusyuk itu di hati dan di anggota badan. Iya. Hati dan anggota badan. Baik. Jadi ini terkait dengan khusyuk. Dia ada ketundukan kepada Allah. Ketundukan kepada Allah, dia tenang, tumaknina. Nah, tenang dan tumakninanya itu dengan hati dan dengan apa? Anggota badannya. Memang asalnya di hati. Tapi kelihatan buahnya di mana? Di anggota badannya. Kelihatan buahnya di anggota badannya. Iya. Jadi kalau dia khusyuk hatinya itu kelihatan di anggota badannya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan khusyuk. Ini tiga jenis ibadah. Raghbah, rahbah dan apa? Dan khusyuk. Apa dalilnya bahwa tiga hal ini adalah ibadah? Kata penulis rahimahullahu taala, wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i qauluhu taala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dalil raghbah, rahbah dan khusyu' adalah firman Allah taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, ya mereka ini siapa? Ini ayat di surah Al-Anbiya ya. Kalau kita buka ayat ini di surah Al-Anbiya itu pertama-tama ya dijelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa perkara terkait dengan Nabi Muhammad. Setelah itu disinggung Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah itu datang penyebutan Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu diberi keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Kemudian disinggung setelahnya Nabi Lut. Dan ada Nabi Nuh, setelah itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, setelah itu Nabi Ayub, kemudian disebutkan tiga Nabi, Nabi Ismail, ada tiga Nabi disebut, setelah itu Nabi Yunus, ya setelah Nabi Yunus disebut Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, setelah itu datang ayat ini, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka ini bersegera di dalam apa? Kebaikan. Maksudnya para nabi. Atau mungkin yang diinginkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan istrinya. Karena ayat ini. Jadi ada dua kemungkinan. Yang jelas di atas dua kemungkinan ini penggambaran bagaimana ibadahnya para nabi atau orang-orang yang salih. Bagaimana mereka itu? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam apa? Kebaikan. Ini kalau bersegera itu menunjukkan cinta ya, menunjukkan mahabbah. Ini tadi yang penggabungan itu, cinta, takut dan apa? Harapan. Biasanya seorang itu kalau bersegera seperti itu ya, kecintaan, kerinduan. Kalau cintanya besar kepada suatu, biasanya dia ingin segera berjumpa dengannya, selalu berada di dekatnya. Ini kan bahasa untuk kecintaan. Mereka ini orang yang bersegera kepada kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami dengan raghaban, penuh rasa harapan, wa rahaba, dan penuh rasa takut. Jadi kelihatan harapannya, rasa takutnya, tapi disertai dengan amalan akan hal tersebut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, jadi sisi pendalilannya jelas ya. Mereka ini dipuji oleh Allah yang beribadah dengan raghbah, rahbah dan khusyuk, dipuji oleh Allah. Jadi kalau dipuji oleh Allah berarti itu adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, kalau sudah dicintai dan diridhai oleh Allah berarti tiga hal ini adalah apa? Adalah ibadah. Kaidahnya kalau dia ibadah harus ikhlas untuk Allah, dipalingkan kepada selain Allah hukumnya apa? Hukumnya adalah kesyirikan. Baik. Selesai pembahasan tiga ibadah, ar-raghaba, war-rahba dan al-khusyu'. Pembahasan berikutnya al-khasyyah. Iya. Al-khasyyah itu sama dengan al-khauf, rasa takut. Iya. Tapi perbedaannya khasyyah ini dia disertai dengan ilmu terhadap siapa yang dia takuti. Kalau khasyyah itu disertai dengan ilmu pengetahuan terhadap siapa yang dia takuti. Iya. Jadi kalau misalnya seorang itu takut kepada seorang, orangnya belum dia lihat, mungkin dia bisa mengalahkannya atau membahayakannya atau tidak. Dia takut, ini khauf namanya. Tapi kalau dia tahu kepada orang, orang ini dia tahu bisa membahayakan dia, maka di sini namanya apa? Khasyya. Baik. Jadi ini penggambaran khasyya ya. Karena itu sifat khasyya ini itu disandarkan kepada ulama. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Karena para ulama mengerti kebesaran Allah, keagungan dan kesempurnaan segala nama dan sifat-sifatnya. Nah, maka mereka yang memiliki khasyah. Jadi khasyah ini dia ada rasa takut dikenal, dibarengi dengan pengetahuan terhadap siapa yang dia takuti. Iya. Baik. Khasyah sama dengan khauf, sama-sama mengandung roja. Ya, saya sudah terangkan ya, kalau ada khasyah, ada khauf, yang tidak ada harapannya, itu berarti enggak bagus. Kalau tidak ada harapannya itu namanya putus asa. Iya. Sebagaimana kalau ada roja, tidak ada rasa takutnya, ini namanya orang yang magrur. Orang yang aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Khasyah adalah ibadah yang sangat agung. Banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pujian terhadap khasyah. Iya. Apa dalilnya dia adalah ibadah? Ini pembahasan yang kedua, tafsir ayat surah Al-Baqarah yang dibawakan oleh penulis. Kata penulis rahimahullah, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dalil khasyah adalah firman Allah ta'ala, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku saja. Iya. Jadi ada dua sisi pendalilannya. Dilarang takut kepada mereka. Iya. Dilarang takut kepada mereka, orang-orang yang tidak layak ditakuti itu. Wakhshawni, dan diperintah takut kepada Allah semata. Jadi ketika diperintah untuk takut kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah cinta khasyah ini. Dan kalau Allah sudah mencintai dan ridha kepada khasyah, berarti khasyah adalah apa? Ibadah. Berikutnya kalau dia sudah ibadah itu harus ikhlas untuk Allah saja. Memalingkan sesuatu dari khasyah kepada selain Allah itu adalah apa? Adalah kesyirikan. Baik. Jadi ini yang disebut dengan khasyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akhlak yang sangat besar ya. Ibadah yang sangat agung. Iya. Dan semuanya khasyah, al-khauf, ar-rahba. Nah, ini semuanya ada sebab-sebab yang menyebabkan bisa munculnya rasa takut itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya adalah al-inabah. Ya, al-inabah artinya kembali kepada Allah. Al-inabah artinya ar-ruju'u ilallah. Itu makna al-inabah. Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inabah itu dia adalah kembali kepada Allah. Itu global makna inabah. Kembali kepada Allah. Di mana hati itu dia bermukim di situ saja. Dalam cinta kepada Allah, mengingatnya, mengagungkan dan membesarkannya. Ya. Anggota badannya menunjukkan inabah hatinya. di mana dia selalu di atas ketaatan dan ikhlas dia anda lakukan, dan dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu inaba namanya. Tapi kalau mau didetailkan, inaba itu mengandung 4 perkara. Inaba itu mengandung apa? 4 perkara. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Yang kedua, al-khudu, tunduk dan merendah kepada Allah. Dan yang ketiga, al-iqbalu alaihi. Al-iqbalu alaihi, dia selalu menghadap menuju kepada Allah. Dan yang keempat, al-iradu amman siwahu. Dia berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah. Jadi ada 4 ya. Kandungan dari inaba, dia cinta kepada Allah, tunduk padanya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadap kepadanya dan berpaling dari segala yang selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Taubat itu ada bentuk inaba, taubat ya. Sebab taubat dia kembali kepada Allah. Dan itu bentuk dari inaba. Bentuk dari inaba, tapi inaba cakupannya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Iya. Baik. Jadi itu definisi al-inabah. Apa dalilnya bahwa inabah adalah ibadah? Kata penulis, wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian, berinabahlah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah, dan berserah dirilah kepadanya. Iya. Ini dalil tentang inabah ya. Wa anibu ila rabbikum, berinabalah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, dan berislamlah kepadanya. Berislam dengan segala bentuk keislaman. Ya. Karena itu ada Islam namanya Islam kauni, dan ada Islam apa? Syar'i. Islam kauni itu adalah ketundukan pada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syar'i adalah ketundukan terhadap syariat Allah. Jadi seorang berserah diri kepada Allah. Dan ini dua kaidah agung di dalam apa? Di dalam ibadah, di dalam penghambaan. Al-inabah dan al-islamulah. Baik. Jadi ketika Allah perintah, wa anibu ila rabbikum, berinabalah. Perintah itu menunjukkan bahwa Allah cinta kepada hal tersebut. Sesuatu kalau dicintai oleh Allah berarti itu adalah apa? Adalah ibadah. Dan dia kalau sudah ibadah, kaidah ibadah bagaimana? Harus ikhlas hanya untuk Allah, menyerahkannya kepada selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikan. Selesai al-inabah. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya, al-isti'anah. Al-isti'anah artinya apa? Talabul aun. Meminta apa namanya? Pertolongan, meminta bantuan. Iya, meminta bantuan. Itu al-isti'anah. Al-isti'anah ini, jadi kalau dari sisi bahasa talabul aun. Tapi di dalam isti'anah kepada Allah itu mengandung 3 perkara. Mengandung 3 perkara. Yang pertama, kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah. Yang kedua, ats-tsiqatu billahi, dia percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, al-i'timadu alaihi, dia bersandar kepada Allah. Jadi ada 3. Kesempurnaan penghinaan diri kepadanya, ats-tsiqah, percaya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bersandar kepadanya. Nah, maka siapa yang memenuhi 3 hal ini, itulah yang disebut dengan isti'anah. Memohon pertolongan, memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Itu di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka apa? Nasta'in. Nah, ini akan disebutkan oleh penulis ya. Ini ayat penjelasan tentang dalil isti'anah. Kita baca ya, kata penulis, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ayat di surah apa? Surah Al-Fatihah. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, digabungkan dua hal di sini, antara ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam isti'anah terdapat banyak jenis ibadah, antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ini terkandung di dalamnya banyak jenis ibadah. Itulah yang disebut oleh Abu Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Manazilus Sa'irin. Beliau menulis jenjang-jenjang penghambaan antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Dan ini yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah panjang lebar di dalam kitab beliau Madarij As-Salikin. Iya. Ini buku Madarijus Salikin bagus dibaca ya, untuk seorang penuntut ilmu, kalau dia sudah punya kunci-kunci ilmu, dia baca Madarijus Salikin, bagus. Sekedar dia lewat saja dia baca, ya itu baik ya, menambah wawasan dan pengetahuannya. Walaupun ada kalimat-kalimat yang kadang dia perlu diterangkan oleh guru, mana kalimat-kalimat tersebut. Tapi ini buku motivasi bagus, memperkenalkan kepada kita luasnya amalan-amalan hati itu. Iya, baik. Jadi sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menunjukkan bahwa isti'anah adalah apa? Adalah ibadah. Isti'anah bagian dari ibadah, tapi dikhususkan di sini karena pentingnya isti'anah itu. Nah, wa fil hadithi idasta'anta fasta'in billah, dan di dalam hadith, apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi kalau mohon bantuan, mohon pertolongan, mohonlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, isti'anah itu ada beberapa bentuk. Ini pembahasan yang tentang aksamul isti'anah, bentuk-bentuk isti'anah. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan 5 bentuk di sini. Yang pertama, al-isti'anatu billahi. Isti'anah kepada Allah. Al-isti'anatu billah. Isti'anah kepada Allah saya sudah sebutkan tadi. Mengandung berapa perkara? Mengandung 3 perkara. Iya. Kesempurnaan penyerahan diri kepada Allah, apa kesempurnaan menghinakan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, bersandar kepadanya. Nah, ini isti'anah yang bersifat ibadah. Isti'anah yang kedua, ini isti'anah yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah hukumnya apa? Syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Yang kedua, isti'anah kepada makhluk pada perkara yang makhluk itu mampu melakukannya. Jadi seorang minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk ini mampu melakukannya. Ini boleh atau tidak? Hah? Saya tanya, ini boleh atau tidak? Boleh? Nah, enggak benar ya kalau bilang boleh. Ini boleh atau tidak? Ya, yang bilang tidak juga salah. Ya, yang bilang boleh salah, yang bilang tidak juga salah. Ya, dilihat apa yang dia lakukan dulu. Isti'anah pada makhluk pada hal yang apa? Kalau hal yang baik, hal yang boleh secara syariat, nah itu boleh. Tapi kalau hal yang haram, boleh atau tidak? Ya, tidak diperbolehkan. Haram juga hukumnya. Jelas ya? Kalau dia pada hal yang mubah, mubah saja hukumnya. Enggak ada masalah. Baik, jadi isti'anah kepada makhluk padahal yang dia mampu melakukannya, ini dilihat apa jenis isti'anahnya. Kalau dia amalan kebajikan, nah itu disyariatkan malah. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau dia adalah dosa, itu hukumnya apa? Diharamkan. Karena di kelanjutan ayat, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan, jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Tapi kalau dia mubah, hal yang sifatnya mubah, maka ini tidak ada masalah, ini dibolehkan. Baik, yang ketiga, dari bentuk isti'anah. Isti'anah kepada makhluk hidup, hadir, tapi dia tidak mampu. Iya. Melakukannya. Nah, ini hukumnya apa? Nah, ini hal yang sia-sia ya, dihitungnya. Ya, seorang misalnya lagi ngangkat barang. Terus ada orang yang lumpuh di dekatnya di atas kursi roda. Ya. Dia lagi angkat lemari misalnya. Dia bilang sama orang lumpuh ini, tolong bantu saya angkat lemari. Nah, ini hal yang sia-sia. Jelas ya? Baik, tidak bisa dikatakan, wah itu syirik. Tidak ada kaitannya dengan kesyirikan di sini. Ini hal yang terkait dengan apa? Perkara yang sia-sia. Yang keempat, isti'anah terhadap orang-orang mati. Minta tolong dari orang-orang mati atau dari orang-orang yang hidup. Pada perkara gaib yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya syirik akbar. Nah, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Ya, na'udzubillah ya, kesyirikan di masa sekarang ini prakteknya. Ya, kemarin saya dikirimi potongan orang minta-minta di kuburan. Iya. Minta kepada Habib Fulan, ya minta uang-uang lembaran halus. Begitu bahasa, lembaran-lembaran halus warna merah. Ya. Coba minta kepada penghuni kubur uang-uang halus lembaran apa? Lembaran merah. Ya, ini kesyirikan di masa sekarang ini naudzubillah ya. Dahsyat sekali. Maka menjelaskan hal-hal yang seperti ini penting sekali para seorang yang bertauhid, orang yang mau cari pintu kebaikan di masa ini, banyak pintu yang bisa dia tempuh. Ya, orang-orang yang seperti ini kasihan, orang-orang jahil yang apa namanya ditipu oleh sebagian orang. Ya, sebab banyak dari manusia itu senangnya instan-instan saja. Ya. Kamu bikin begini dapat begini. Kalau mau begini buat begini. Kan begitu instan sekali ya. Yang gampang, mudah. Kayak Indomie itu kan, mie instan itu. Ya, dimasak makan langsung jadi. Ya. Dia kadang enggak mau berpikir hal-hal yang jauh, yang panjang. Padahal perkara-perkara yang mereka lakukan kadang jatuh dalam kesyirikan. Nasrullah al-afiyah. Ya. Baik, kemudian yang kelima di sini, Syekh terangkan isti'anah dengan amalan atau hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau disyariatkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan apa? Salat. Jadi, ista'inu bis-sabri was-salah. Ambil pertolongan dengan kesabaran dan apa? Sholat. Ini dua amalan sholih. Iya. Sabar dan apa? Sholat. Ambil isti'anah. Dan ini disyariatkan. Hal yang diperbolehkan. Baik. Jadi ini jenis-jenis isti'anah. Berikutnya adalah tentang apa? Al-isti'adah. Ya, tiga pembahasan di al-isti'anah sudah kita kaji semua ya. Tarif al-isti'anah, aksamul isti'anah. Tafsir ayat Al-Fatihah wa syarhil hadith fihi ma'anna al-isti'anata ibadah. Tafsir ayat surah Al-Fatihah sudah kita jelaskan juga. Penjelasan hadith, ya hadith yang disebutkan oleh penulis ini hadith Ibnu Abbas ya. Dari hadith-hadith Arba'in Nawawi ya. Di dalam hadith terdapat penjelasan bahwa isti'anah adalah apa? Adalah ibadah. Jadi kalau dia isti'anah adalah ibadah, kaidahnya ibadah itu harus apa? Ikhlas hanya untuk Allah, menyerahkannya kepada selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikan.